Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa kita mohon kepada Allah untuk kita diberikan istiqomah di atasnya, di atas iman, di atas Islam. Kita senantiasa mohon kepada Allah hidayah sebagaimana dalam salat kita minimal 17 kali kita mohon kepada Allah ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Ini mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-istiqamah, karena untuk senantiasa meminta kepada Allah hidayah di atas jalan yang lurus, al-istiqamah. Dan senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Dan kita mengetahui hidayah itu ada dua macam, hidayah ila thoriq, yakni hidayah menuju jalan. Diberi pengertian tentang jalan yang lurus, tentang dinul haq. Ini hidayah ilmu. Nah, hidayah bimbingan untuk mengerti dan memahami al-haq. Yang kedua adalah hidayah ala tariq aw fi tariq, hidayah menempuh jalan atau di atas jalan. Bentuknya adalah taufiq berupa bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalani. Setelah mengetahui al-haq, kita menjalaninya. Setelah kita tahu ini jalan yang lurus, maka kita jalani, kita tempuh jalan tersebut hingga sampai kepada tujuan, yaitu tidak lain menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi. Itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin hasuna ulaika rafiqa. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang yang benar keimanannya, bersuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, bersolihin, dan orang-orang yang soleh, yang mereka adalah sebaik-baik teman dekat nantinya. Ini ikhwan fi azani Allah wa iyyakum, yang senantiasa kita mohon kepada Allah adalah kita diberikan hidayah untuk ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Di antara usaha kita adalah talabul ilm. Nah, tafaqquh fi dinillah. Tanpa itu tidak akan kita tahu al-haq. Nah, setelah kita mengetahuinya adalah kita mohon kepada Allah untuk diberikan taufik, pertolongan, kekuatan untuk menjalani al-haq. Nah, dan kita berlindung dari jalannya orang-orang yang menyimpang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang mereka ya'rifunal haq, nah, tahu al-haq, tapi yukhalifuh, mereka menyelisihinya. Udah tahu, tapi menyelisih al-haq. Bukan juga jalannya maghdub alaihim waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Yakni mereka alladzi la ya'riful haq. Nah, orang-orang yang tidak tahu al-haq, namun mereka nekat jalan. Enggak tahu jalan yang benar, tapi nekat jalan. Akhirnya dolin, sesat. Ya, ini orang-orang yang beramal, nekat jalannya dengan menjalani jalan hidupnya tanpa bimbingan ilmu, ya akhirnya dol, sesat, menyimpang. Nah, Mas Rehwani Fidni Azani Allah Hayyakum, itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Karena memang ada orang setelah tahu petunjuk, setelah tahu kebenaran, nah, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah, menyimpang hatinya dari berawal hati, nah, menyimpang hatinya, akhirnya meninggalkan kebenaran. Nah, ini jangan sampai menimpa kita, sehingga kita mohon kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan di antaranya adalah keadaan orang-orang yang munafik. Nah, yang Allah Ta'ala nyatakan, sa'ama kanu ya'malun, amat jelek apa yang mereka lakukan. Kenapa? Dalika bi'annahum amanu summa kafaru. Karena mereka awalnya beriman, kemudian kafir. Itu. Awalnya dapat hidayah, beriman, kemudian menjadi kafir. Na'udzubillah. Makanya dikatakan sama kanu ya malun, amat jelek apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Ikhwan fi din jazakumullah iyakum, yang mereka hanya imannya sebatas lipstik saja, pemanis di bibir, tidak sampai menancap kuat dan benar pada kalbunya. Nah, yang melahirkan benarnya amalan dalam sehari-harinya. Yaquluna bi alsinati ma laisa fi qulubihim, sehingga mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam kalbu mereka. Makanya mereka ketika datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan keimanan, maka dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedustaan mereka. Nah, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Manakala datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Nabi, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rasul Allah. Allah katakan, Allah Maha tahu engkau adalah rasulnya Allah. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah lakadzibun, dusta. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Sehingga kita mohon keistiqomahan lahir batin, batin lahir, dengan bimbingan ilmu yang terus kita kaji. Walladzina tadau zadahum huda, siapa yang terus menempuh petunjuk Allah Ta'ala akan tambah petunjuknya. Wa atahum taqwahum, dan Allah Ta'ala akan berikan ketakwaannya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang libas Rasulullah SAW yang sudah kita selesaikan babnya di dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Namun kita berikan tambahan, membahas adanya tambahan faedah tentang pakaian, yakni yang muharram, yang dilarang atau diharamkan bagi laki-laki. Nah, di mana sudah kita bahas yang pertama adalah kemarin tentang haramnya memakai pakaian secara isbal melebihi kedua mata kaki bagi laki-laki. Nah, kalau kemudian dia isbal dan diikuti kesombongan, maka itu adalah dosanya lebih lagi. Nah, dosanya lebih lagi. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, dan pada isbal itu sendiri adalah kalau dia menentang dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ma asfala minal ka'bain minal izar finnar, kain yang ada di bawah dua mata kaki dari sarung dan yang lainnya itu berada dalam neraka. Kalau itu dalam keadaan dia menentang hadis tersebut, tidak mau mempercayainya, maka ini sudah al-kibr, sudah bentuk kesombongan. Karena dia adalah menolak kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa sombong ini adalah yang bisa menjadi sebab seseorang masukkan ke dalam neraka, karena Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulu jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min al-kibr, tidak akan masuk surga orang yang dalam kalbunya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Dan ketika beliau alaihissalatu wassalam menerangkan sombong, sifat sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu sendiri sudah merupakan kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menghinakan atau menyepelekan manusia yang lain. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Juga yang kedua, kalau dia tidak menolaknya sebagai kebenaran, dia tidak tolak, namun pada perbuatan isbal melebihkan kain di bawah kedua mata kaki, itu sudah sangat adanya potensi untuk kesombongan. Sebagaimana datang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya adalah sahih li ghairih. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyaka wa isbal izar, wa iyyaka wa isbal al izar, tinggalkan oleh kalian isbal, pakaian sarung. Fa innaha minal mahilah, karena itu sudah merupakan kesombongan. Karena itu sudah merupakan kesombongan. Kata Rasulullah SAW, fa innaha minal mahilah, karena itu termasuk kesombongan. Dianalisa tadi, karena Rasulullah SAW tuntunannya adalah untuk tidak isbal. Kalau dia isbal, berarti sudah ada penentangan terhadap apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Sehingga tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, izaratul muslim ila ansafis saqain. Sarungnya seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Wala kharaja au qala la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak ada dosa kalau sampai di pertengahan antara betis dan kedua mata kakinya. Maka na asfal minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun yang di bawah kedua mata kaki itu berada dalam neraka. Wa man jaro izarahu bataran lam yangdurillah ilaih. Dan siapa yang menjulurkan sarungnya karena kesombongan, maka Allah Ta'ala tidak akan melihat dia. Di sini dibedakan dalam satu konteks hadis ini, dibedakan antara izar sendiri sudah terancam di neraka, sedangkan sombong, melakukannya dengan sombong, itu ada ancaman lagi tersendiri. Ini menguatkan kemarin. Bahwasanya kalau ada orang kemudian isbal, dia mengatakan, yang penting kan saya tidak sombong. Yang penting saya tidak sombong. Kalau tidak sombong, kamu sudah terkena lafadz hadis, maka na'asfala minal ka'bain finar. Apa yang di bawah kedua mata kaki dari kain itu berada dalam neraka. Sudah terkena lafadz hadis itu. Kalau kamu juga sombong, ada ditambah lagi. Majaro izarahu bataran lam yang durillah lam au ilaihi. Dan siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan dia sombong, Allah Ta'ala tidak akan melihat dia. Nah, ikhwani fillah jazakumullah Allah wa iyyakum. Sekali lagi, sehingga sebagian para ulama menerangkan, nah, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Ubaikan, begitu Syekh Bakar Abu Zaid, kalau sarung, nah, itu adalah pertengahan betis. Nah, itu lebih bagus. Adapun pakaian, maka antara betis hingga kedua mata kaki. Jangan lebih dari mata kaki. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini menambah faedah dari apa yang kita sebutkan pada sebelumnya. Selesai yang pertama, yakni pakaian yang dilarang adalah pakaian isbal, pakaian yang melebihi kedua mata kaki. Sekarang yang kedua, ikhwani fillah jazakumullah iyyakum. Mungkin sebelum kita lanjutkan yang kedua, ada pertanyaan. Ini sering ikhwani fillah jazakumullah iyyakum kurang perhatian sebagian orang, bahwasannya ada pertanyaan, apakah isbal itu juga mencakup, ya ini apa ini, lengan baju. Nah, lengan baju begitu juga apakah mencakup imamah. Nah, datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Targhib wa Tarhib. Nah, Rasulullah SAW bersabda, al isbal fil izari wal qamisi wal imamah. Isbal itu ada berlaku pada sarung dan yang juga penggantinya sarung, buat celana. Ini satu hukum. Wal qamis juga, ya ini qamis dalam hal ini adalah lengannya. Nah, wal imamah juga serban. Kata Rasulullah, man jaro se'an minha kuyala lam yang durillahu ilaihi yaumal kiamat. Siapa yang yakni menjulurkan dari itu semua dalam keadaan dia sombong, Allah Ta'ala tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, yang menjadi permasalahan, kalau isbal pada sarung atau celana, nah, atau jubah yang bagian bawah, kita sudah mengetahuinya, ya ini ukurannya apa yang di bawah kedua mata kaki. Nah, sekarang kalau ya ini lengan baju, apa ukurannya? Begitu juga imamah, apa ukurannya? Ini tidak ada datang, nah, batasan disebutkan dalam hadis. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, kembalinya adalah kalau itu sampai yahruz anil adah, keluar dari batas keumuman. Batas keumuman adalah terangkan sebagian para ulama adalah kalau yakni lengan baju itu melebihi ruzuh. Nah, melebihi pergelangan. Imamah yang bawahnya ini melebihi sampai yakni pantat. Diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, kata beliau di Zadul Ma'ad, wa amma hadil akmam wasi'ah atiwal alati yakal ahraj wa ma'imul kal abraj falam yalbas wa sallallahu alaihi wasallam huwa wala ahadun min ashabihi albattah wa hiya mukhalifatun lisunnah. Adapun lengan-lengan baju yang itu luas dan panjang sampai melebihi menutupi punggungnya, tangan, nah, lebih, Begitu juga imamah yang seperti ya ini ekor yang melebihi pantat. Nah, maka yang demikian tidak dikenakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, begitu juga tidak datang seorang pun dari sahabat untuk melakukan yang demikian. Wa hiya mukhalifatus sunnah, dan yang demikian adalah menyelisih sunnah tuntunan Rasul alaihi salam. Nah, wa fi jawaziha nadhar, dan yang membolehkannya ini adalah ada kritikan, fa innaha min jinsil khuyala, karena yang demikian ada unsur yakni kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini kita jaga untuk kita hindari, walaupun secara tahdid batasan tidak disebutkan dalam hadis. Artinya secara adahnya lengan ikhwan wazani Allah yakum adalah ruzuk. Yakni, dan ini sudah kita bahas dalam pakaian Rasul alaihi salatu wasalam, jubahnya Rasul atau komisnya Rasul adalah lengannya panjangnya sampai ruzuk. Yakni per batas pergelangan tangan. Nah, ini. Adapun imamah Rasulullah SAW kadang menjulurkannya, tapi ukurannya adalah tidak sampai melebihi batas. Kemudian nah, tentang ini karena adalah berlaku juga pada komis, nah pada lengan, begitu juga imamah, hanya saja yang datang ancaman dan batasan yang disebutkan dalam hadis adalah pada kain sarung dan yang semisalnya. Nah, apakah yang ini juga terancam juga? Wallahu a'lam bishawab, karena tidak ada datang nas. Tidak ada datang nas, cuman hanya saja yang demikian adalah menyelisih sunnah. Nah, menyelisih sunnah minimalnya kalau itu diberlakukan dalam yakni hukum adalah dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Adapun kalau isbah yang dari sarung ataupun celana ataupun jubah yang bagian bawah bukan makruh, tapi haram, bahkan adalah ada ancaman, yakni keras. Ada ancaman keras. Dosa yang di situ tersebut ancaman keras, maka masuk kategori kabirah, bahkan dosa besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, pakaian yang diharamkan adalah yakni labsul harir, memakai pakaian berbahan sutra bagi laki-laki. Nah, ini jumhur para ulama, pendapat jumhur para ulama. Nah, dan ini yang rajih. Datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Al-Imam Ibn Majah. Rasulullah SAW bersabda, la talbisul harira, jangan kalian memakai pakaian sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhir, karena siapa yang memakai di dunia, maka nanti di akhirat tidak akan memakainya. Nah, bagi laki-laki berarti sutra itu nanti pakaian dia di akhirat. Nah, di surga. Datang pula hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, innama yalbasul harira fid dunya malla khalaqalahu fil akhirah. Tidak lain yang memakai pakaian harir, pakaian sutra di dunia ini adalah orang yang nanti di akhirat tidak dapat bagian. Nah, tidak dapat bagian. Kemudian datang dalam hadis Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, haruma khurima libasul harir wadzahab ala dhukuri ummati wa ukhilla li'inasihim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pegang di kanannya sutra dan kirinya emas. Rasulullah SAW menyatakan, hadani nam khurima ala rija ala rajuli ummati wa ukhilla li'inasihim. Dua perkara ini adalah diharamkan bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi wanita, yaitu sutra dan emas. Hurima libasul harir wa dhahab ala dhukuri umati. Diharamkan memakai pakaian sutra dan emas. Artinya kalau emas bukan bentuk pakaian saya, artinya perhiasan yang dikenakan, sifatnya dikenakan. Tapi kalau misalnya antum bawa emas di saku, itu kan enggak dikenakan ya. Enggak dipajang di badan kita, maka tidak apa. Nah, Ustaz, hukumnya apa? Saya punya jam dari emas. Ya tinggal masalahnya jamnya antum pakai atau enggak. Kalau jamnya antum pakai ya dilarang. Kalau yang pakai istrimu boleh. Karena laki-laki tidak boleh. Jadi ya simpan aja dalam saku terus. Kalau enggak dipakai sama istri atau aman jual. Ganti yang bukan emas. Baik. Nah, ikhwan fillah azan ya Allah ayakum. Ada yang tanya lagi, kalau emas putih? Nah, emas putih itu penamaan aja. Ada juga emas hitam. Batu bara disebutnya emas hitam. Itu penamaan. Namanya emas yang maklum, yakni yang itlak emas, ya kita tahu sendiri. Nah, warna kuning-kuningan itulah yang dimasukkan emasnya. Adapun yang lain ikut-ikutan itu sekedar pemberian label saja. Emas putih, emas hitam atau emas hijau lagi barangkali ditemukan. Nah, baik. Jadi tidak mengapa ya, emas putih. Bisa jadi mungkin harganya lebih mahal dari emas. Selain intinya yang dilarang adalah emas. Innama yalbasu furima libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati. Diharamkan. Nah, pakaian sutra dan emas bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan jelas sharih sahih tentang larangan laki-laki memakai pakaian dari sutra. Datang riwayat yang kemarin kita sebutkan, ikhwan fillah jazakumullah khairan, Rasulullah SAW dihadiahi pakaian oleh Raja Kisra, di mana ada yakni motif di pinggirannya itu disulam dengan sutra. Ya kan? Dan beliau pakai. Beliau pakai. Nah, maka perlu diperhatikan di sini terkait dengan larangan ini, ikhwan wa jazakumullah iyyakum, ada hal yang dibolehkan. Nah, pakaian yang itu ada di motif atau di garis-garisnya ada sutranya, selama satu pakaian itu tidak lebih, kalau dikumpulkan tidak lebih dari ukuran selebar 4 jari. Nah, ya, tidak lebih dari selebar 4 jari ini. Misalnya di antara pakaian kita ada sini ada garisnya bahannya sutra. Nah, atau aksesoris di sakunya garis, nah, bahannya sutra. Misalnya. Ya, atau di list bagian kancingnya ada listnya. Tapi itu kalau dikumpulkan semuanya enggak lebih dari selebar 4 jari. Maka ini boleh. Nah, dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan asalnya juga ada di Imam Bukhari, juga Imam Nasa'i bin Majah. Naha Rasulullah sallallahu an labsil harir illa maudiu usbu'aini au salasa au arba'ah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu melarang dari pakaian sutra kecuali maudi isba'in, yakni lebar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah ini. Ya. Bukan utuh semuanya atau mayoritasnya enggak, tapi kalaulah ada maksimal yang diperbolehkan adalah sebatas 4 jari. Dan memang ada pakaian-pakaian yang itu di pada sebagiannya itu ya ini untuk aksesoris bagiannya adalah dari benang sutra. Nah, dari benang sutra. Al-Imam Shaukani rahimahullah ta'ala terhadap hadis ini beliau menyatakan, dalalatul hadis ala annahu yahillu minal harir miqdar arba asabi. Sisi pendalilan hadis ini menunjukkan bahwasanya halal dari sutra tersebut seukuran 4 jari. Seukuran 4 jari. Demikian. Ikhwan fillah jazani Allah iyakum disebutkan oleh beliau di kitab Nailul Autar jilid yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah jazani Allah iyakum, yang disebutkan sutra tersebut memang betul asli sutra. Ya. Kalau sutra sekedar imitasi, sekedar menyamai warna, warna-warna kayak sutra mengkilap gitu, kuning-kuning mengkilap gitu. Maka itu imitasi, maka tidak mengapa. Intinya bukan sutra asli. Kalau sutra-sutra buatan ya, sutra buatan, penampilannya aja kayak sutra, maka tidak masuk larangan. Yang dimaksudkan adalah betul-betul yakni harir tabi'i. Harir tabi'i yakni sutra yang murni. Bukan sutra buatan yang imitasi. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah beliau mengatakan di Fathul Bari jilid yang ke-10, fa idza khalata bi haitsu la yasum la yusamma hariran bi haitsu la yatanawulul ism wala tasmulu illat tahrim kharaja'anil mamnu fajaza. Ukuran yang 4 tadi kata beliau. Apabila sutra itu menjadi campuran dan tidak termasuk kain itu disebut orang sebagai kain sutra, hanya sekedar campuran, tidak masuk pada kategori ini kain sutra. Ya, kainnya katun atau itu, cuman ada kandungan sebagian sutranya. Tapi secara kain tetap dinamakan kain katun. Ada campuran sutra yang tidak lebih dari 4 yakni jari. Maka keadaannya demikian tidak termasuk yang diharamkan, keluar dari apa yang terlarang sehingga hukumnya boleh. Demikian. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Ditegaskan di riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nasraba fi aniyatid dhahab wal fiddah wa an naqula fiha wa an labsil harir wad dibaj wa an najlisa alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kita minum dari bejana, alat-alat gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa naqula fiha, dan kita pakai untuk peralatan makan kita. Ini terlarang. Kalau bejana tersebut hanya sekedar untuk nampung air misalnya atau nyimpen beras, tafadhol. Yang dilarang di sini ikhwan biasanya kita pakai untuk alat untuk makan dan minum. Pakai gelas, pakai piring untuk makan. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi untuk nyimpen barang, karena misalnya periuk emas kan tidak karatan ya, untuk nyimpen beras misalnya. Fadol. Tapi kalau itu untuk dihidangkan ke kita untuk kita pakai makan atau untuk minum, ya itu yang terlarang. Misalnya kita pakai untuk wudu, ada bejana emas, periuk atau terbuat dari emas untuk kita pakai airnya berwudu, boleh saja. Yang tidak boleh adalah untuk peralatan makan atau minum. Wa an labsil harir wa dibaj, dan juga Rasulullah SAW melarang kita memakai pakaian harir, yakni sutra. Dibaj ini juga adalah jenis dari jenis sutra. Wa an najlis alaih, dan kita dilarang duduk di atasnya. Kita jadikan permadani misalnya. Kita jadikan sajadah, tidak diperbolehkan. Sebatas yang diperbolehkan adalah kalau menggunakannya adalah tadi 4 asabi, 4 jari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terkecuali keadaan darurat. Keadaan darurat misalnya ikhwan fil azan ya Allah ayyakum, ya ini bagi orang yang sakit. Nah, bagi orang sakit karena dia ada penyakit yang mengharuskan memakai bahan sutra pakaiannya. Ya, bahan sutra misalnya. Maka demikian adalah darurah tubihul mahdurah. Kalau memang itu mengharuskan, tidak ada alternatif, sementara tidak ada alternatif atau belum ada pengganti kecuali harus dengan pakaian sutra. Nah, dan yang demikian pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada sahabat Zubair bin Awam, begitu juga sahabat Abdurrahman bin Auf memakai pakaian sutra. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim karena beliau keduanya dalam keadaan sakit yang menuntut untuk memakainya. Nah, karena berkaitan dengan penyakitnya. Nah, mungkin bisa dikaji apa kaitannya untuk pakaian sutra ini untuk ya ini terhadap penyakit-penyakit tertentu. Dan itu didebat di zamannya sahabat. Wallahu alam, kita belum lihat jenis sakitnya apa yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Nah, ketika itu darurah, keadaan terpaksa. Sebagaimana pula ada sahabat ikhwan fillah jazakumullah karena sakit yakni operasi hidungnya sehingga perlu ada yakni untuk menyambung hidungnya. Nah, tulang hidungnya itu dibuatkan dari emas karena emas tidak berkarat. Nah, kalau sekarang ada bahan-bahan yang lain yang bisa dipakai untuk masuk ke daging itu tidak berkarat dan tidak membuat infeksi, maka tafadhol. Sekarang kan ada ya. Nah, kalau dulu pakai emas, sehingga sahabat tersebut ya ini karena ada untuk keadaan darurat. Nah, ada kaidah usul fikih yakni ad-darurah tubihul mahdurah. Kalau keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Namun daruratnya itu harus memang rekomendasi ahlinya. Nah, bukan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Nah, kata darurat itu ketika sudah tidak ada alternatif lah lain. Itu baru darurat. Makanya ketika seorang makan bangkai, misalnya, bangkai hukumnya haram. Tapi kalau itu darurat karena tidak ada yang lain dalam keadaan, kalau tidak memakannya dia akan mati. Nah, maka diperbolehkan ya ini sebatas hajat, sebatas yang dibutuhkan saja. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh untuk bersenang-senang atau berpuas-puas, tetapi untuk sebatas daruratnya. Nah, itu ketika keadaan darurat. Baik. Ini pembahasan yang kedua tentang pakaian yakni terbuat dari sutra. Allahu a'lam bishawab. Karena zaman fashion sekarang banyak ya. Mungkin kalau kita kurang, tapi orang-orang tertentu yang berduit memang pakaian sutra itu sudah termasuk pilihan mereka, jadi kebanggaan. Nasallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan takbiratul majelis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.